Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat orang muslim adalah mencintai nasihat, mengambil manfaat dari nasihat. Sering kita bacakan ayat wa dzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sungguh peringatan akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Sehingga pengambilan manfaat tersebut sebanding dengan keimanan yang dia miliki. Artinya semakin beriman, maka seorang akan semakin bisa mengambil manfaat dari nasihat. Tidak pernah dia tersinggung, marah, atau semacamnya ketika saudaranya menyampaikan nasihat dengan hikmah. Ketika salah diingatkan, ketika dia lupa ditegur, ya, dia akan menerimanya dengan lapang dada. Ya. Nah, penerimaan ini sebanding dengan apa tadi? Keimanan yang dimiliki. Semakin beriman, maka dia akan semakin merasa butuh terhadap nasihat, ya, dan bisa mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Hanya orang yang bermasalah yang menganggap imannya tidak masalah. Ya. Makanya kalau kita perhatikan para sahabat, mereka saling menasihati. Ya, padahal kita mengetahui iman mereka, iman mereka yang luar biasa. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Darimi dalam sunannya, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Ya, beliau mendoakan orang yang menunjukkan aibnya. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjukkan aibku kepadaku. Ya, ahda, yaitu memberikan hadiah atau memberikan bimbingan. Ya, semacam hadiah pula bisa bermakna itu. Nah, perhatikan ungkapan beliau bahwa teguran, ya, kritik yang membangun dengan hikmah, dengan santun, itu ibarat hadiah, ya, sehingga beliau mendoakan tidak ada sisi angkuh, ya, sombong kemudian menolak nasihat tersebut, ya, apalagi kecewa dan marah. Nah, inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan keimanan yang tidak kita ragukan lagi. Seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak tempat para sahabat mengungkapkan kalimat semakna. Ya, banyak tempat artinya dalam kitab-kitab ulama mereka meriwayatkan bagaimana saling menasihati di antara mereka. Ya, halummu ilaina nazdat imanan, mari kemari bertambah keimanan atau menambah keimanan dengan saling menasihati. Ya, sehingga perhatian seorang mukmin terhadap nasihat adalah sebagaimana perhatiannya terhadap keimanannya. Seorang yang beriman dituntut untuk memperhatikan keimanan melebihi segala sesuatu. Ya, iman adalah perkara yang harus dia perhatikan. Melebihi perhatiannya terhadap makan, minum, ya, kesehatan badannya, harta dunia dan yang lainnya. Ini seorang mukmin. Karena keimanan inilah yang dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Allah melihat keimanan seseorang. Makanya ketika seorang tidak senang, benci terhadap nasihat, maka dipertanyakan keimanannya. Semakin lemah keimanannya, maka dia akan semakin meremehkan nasihat dan menolaknya. Ya. Sehingga orang kafir mereka tidak suka nasihat. Allah kisahkan tentang kaum saleh, walakinnakum la tuhibbunan nasihin. Ya, Nabi Saleh mengatakan, namun kalian ya adalah kaum yang tidak mencintai nasihat, orang-orang yang memberikan nasihat. Jadi karakteristik orang kafir ya tidak senang nasihat, sebagaimana sifat tabiat karakter seorang mukmin adalah mencintai nasihat. Maka kita perhatikan nasihat ya, wajangan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak sekali. Ya, para sahabat pun demikian. Di antaranya akan kita bacakan di sini riwayat Al-Bukhari. Ya. Dari hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Dalam riwayat bimankibaiya. Faqala, kun fid dunya kaannaka gharibun aw 'abirus sabil. Ibnu Umar mengatakan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang mangkib, yaitu pundak. Mangkibi berarti pundakku, mangkibai ya berarti dua pundakku. Ya. Demikian seorang muallim, seorang penggiat dakwah yang perhatian terhadap umat, ya, dengan pendekatan, ya, dengan kasih sayang, memperhatikan umatnya dan menyampaikan nasihat dengan lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundak Ibnu Umar. Kemudian menyampaikan sebuah kalimat yang sangat berharga, kalimat yang agung yang akan menjadi bekal manusia dalam kehidupan dunia ini. Ya. Ketika mereka mewujudkannya, maka akan terjamin keselamatan, kebahagiaan. Bahkan nanti berlanjut di akhirat. Nasihat tersebut adalah kun, jadilah fid dunya, jadilah engkau di dunia ini kaannaka gharib, seolah-olah seperti orang yang asing, au adru sabil, atau seolah-olah orang yang melintas jalan saja. Ya, demikian bimbingan wajangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Jadilah seolah-olah orang yang terasing. Akan nanti kita baca dalam sebuah ulama apa maksudnya. Ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, maka setelah mendengar nasihat ini, Abdullah bin Umar sering mengucapkan, ya, sering menyampaikan nasihat petuah kepada murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau. Ya. Beliau mengatakan, "Idza amsayta falatang tadri shabah." Kalau engkau berada di waktu sore, jangan sampai menunggu esok hari untuk beramal, segera lakukan, laksanakan amal, jangan ditunda. Ya, khawatir terhalangi dan tidak bisa mewujudkan amalan yang diniatkan tersebut. Ya, sakit yang tiba-tiba, kesibukan yang datang mendadak, atau kematian yang tidak dikira. Ya, menghalangi dari amal. Tidak ada yang tahu. Ya. Sesaat ke depan yang akan terjadi. Ya, makanya ketika sekarang ada nikmat kekuatan, kesempatan, nikmatul iman, ya, kemudian ingin beramal, wujudkan. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Demikian pula ketika engkau berada di waktu pagi, fala tantadhir masa, jangan menunggu waktu sore. Artinya ya, jangan terlalu panjang angan-angan. Ya. Berpikirlah bahwa kehidupan kita ini serba pendek dan terbatas. Sehingga kita akan giat dan semangat melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah SWT. Pada kesempatan atau pada saat yang sama, dia akan sekuat tenaga menjauhi maksiat-maksiat Allah. Karena waktu kita terbatas. Antara pagi dan sore. Ya. Sempit. Ya. Jangan sampai waktu yang sedemikian singkat ya, digunakan untuk maksiat. Wa khudh min sihhatika limaradhik. Ambil kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan kesempatan hidupmu sebelum datang kematian. Nah, ini nasihat yang diulang-ulang oleh Abdullah bin Umar. Akan kita bacakan penjelasan para ulama dari kandungan hadis ini. Ya. An-Nawawi rahimahullah ya, menjelaskan ayat ini, kun fid dunya kaannaka gharibun aw abiru sabil, jadilah di dunia ini seolah engkau orang terasing. Ay la tarkanu ilaiha. La tarkan ilaiha, yaitu jangan engkau condong terlalu cinta sehingga akhirnya berat meninggalkan dunia. Ya. Wala tatakhib ha watanan, jangan dijadikan sebagai tempat menetap nyaman, tentram, damai di situ. Ya. Seolah tidak akan meninggalkan dunia tersebut. Kalau kita sedang safar, kita sedang berpergian, ya. Pasti yang terfikirkan adalah bagaimana segera selesai urusan kemudian pulang kembali, tiba di rumah bisa rehat, istirahat, ya, melepas penat, ketemu anak istri, nyaman. Demikian pula ketika kita di dunia ini mestinya berpikiran seperti itu. Ini bukan tempat kita. Bukan tempat menetap. Ya. Tempat sejatinya adalah nanti di akhirat. Ya. Tempat menetap adalah di akhirat. Ya. Kemudian beliau mengatakan la tata'allaq minha illa bima yata'allaq bihil gharib min ghari watanihi. Jangan terkait dengan dunia kecuali sebagaimana orang asing ya, bersikap kepada tempat keterasingan tersebut. Tadi kita sebutkan kalau kita berada di negeri orang, di tempat orang lain, pasti kita akan apa adanya, ala kadarnya, dan bagaimana caranya agar segera urusan itu selesai. Ya, demikian mestinya kita di dunia. Alladzi yuridu az-zahab minhu ila ahli, yang terus dia ingin dan merindukan untuk segera pergi dan ketemu dengan keluarganya. Wa hadza mana qali Salman al-Farisi, ini pula makna ucapan Salman al-Farisi radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan amarani khalili, telah memerintahkanku kekasihku sallallahu alaihi wasallam, an la attakhid min ad-dunya ila kamata'ir ratib. Ya. Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk tidak mengambil dari dunia ini kecuali seperti perbekalan orang yang sedang safar. Secukupnya. Kalau kita safar, kita hanya akan membawa bekal secukupnya. Ya. Tidak mungkin kita akan membawa beban yang berlebih. Ya. Kita akan menyiapkan hal-hal yang praktis, ya, yang ringan dibawa, simple, dan kita tidak terbebani dengan hal tersebut, tidak merepotkan kita. Ya. Bukan safar membawa seluruh hartanya, membawa isi gudangnya, membawa ternak-ternaknya, enggak mungkin safar seperti itu. Ya, tapi safar cukupnya. Ya. Sekadar cukup sebagai bekal di tempat, ya, di tempat safarnya tersebut. Nah, ini makna dari hadis yang mulia ini. Sehingga artinya hadis ini menjelaskan, menerangkan kepada kita untuk tidak terlalu panjang angan-angan di dunia. Ya, biasanya kita menghitung 10 tahun ke depan, 20, 50 tahun dan seterusnya. Ya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, jadilah orang yang terasing yang seolah-olah ingin segera pulang. Ya. Bersikaplah di dunia ini sebagaimana orang yang tidak berada di daerahnya, gelisah, resah, tidak nyaman dengan sekelilingnya, ya, kecuali ingin segera kembali pulang ke tempat asalnya. Kemudian diterangkan oleh Al-Imam Abu Hasan Ibnu Ali, Abu Hasan Ali bin Khalaf, dalam syarah Sahih Al-Bukhari dinukilkan qala Abu Zinad, ya, makna hadal hadis, makna hadis ini adalah al-hab, dorongan, al-aqilatul mukhalatah wa qilatul ittina' wa zuhdi fid dunya. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk sedikit mukhalatah, ya, membatasi pergaulan, ya, sedikit pergaulan, wa qilatul ittina', dan mempersedikit sesuatu barang yang diambil di dunia tersebut. Wazuhdi fid dunya, dan bersikap zuhud untuk dunia. Sebagaimana orang yang terasing, ya, di tempat orang lain, di negeri orang, dia tidak akan banyak bersinggungan, ya, dengan orang-orang, namun dia hanya akan berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang yang dia butuhkan sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Wa qala Abu Hasan, kemudian selanjutnya, wa bayyana dzalik anal gharib qalilul inbisat ila an-nas mutawahhishun minhum. Orang yang asing berada di daerah orang, kita di sini kemudian di Jakarta, enggak ada sana keluarga, enggak ada family, ya, enggak tahu daerah, ya, tidak kenal, tidak familiar dengan wilayah di sana, ya, orang yang terasing, ya, akan qalilul inbisat, ya, tidak akan memperbanyak tadi itu ngobrol, memperbanyak perkara-perkara yang tidak dipentingkan, ya. Bahkan mutawahhishun minhum, bahkan merasa tidak akrab. Bukan berarti ini kemudian kita menjaga jarak, kemudian membatasi diri, ya, tidak mau bergaul, ya, bukan mana seperti itu, tapi kita menempatkan diri kita sebagaimana orang yang asing yang segala sesuatunya terukur, ya, tidak berlebihan, ya, dan kita ini merasa tidak berada di tempat menetap atau tempat tujuan kita, yaitu tujuan maksudnya tempat tinggal yang kita tuju selama-lamanya, bukan, namun kita hanya singgah sementara, hanya untuk menunaikan hajat dan kebutuhan kita tersebut, ya, tidak akan berlama-lama. Idla yakadu yamurru biman ya'rifuhu wa la ya'nas bihi, sehingga hampir-hampir tidak ada orang yang kenal, hampir-hampir tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol. Wa yastakfir min mukhalatatihi, dan banyak bergaul tidak. Ya, orang asing itu, ya, apa perlunya sana, ya, misalnya ada kebutuhan apa, pulang. Sudah, ya, ke kanan ke kiri, ya, bertemu dengan ngobrol dan seterusnya. Ya, fa huwa zalilun khaif, dia dalam keadaan hina, ya, maksudnya tidak ada orang yang mengenalnya, khaif, khawatir, ya, karena tidak ada di wilayahnya, tidak di negerinya. Wa kadzalika abrus sabil, demikianlah orang yang melintas jalan, la yanfat fi safarihi, ya, dia tidak melaksanakan, tidak mewujudkan safarnya, illa biquwatihi, kecuali dengan sekadar kekuatannya. Jadi tidaklah dia melaksanakan safar kecuali seukur dengan kekuatannya, ya. Dia akan menghitung safar ke Jakarta, dia hitung bekalnya, ya, ya, cukup berapa lama dan seterusnya, penuh dengan perhitungan, ya. Kemudian wa khafuhu minal askal ghara mutasyabbithin bima yamna'uhu min qat'i safarihi, dia tidak akan memperberat safar tersebut dengan barang-barang yang tidak dia butuhkan, yang hanya menyibukkan dan bahkan bisa jadi akan menghalangi dari tujuan utamanya. Ya, beli barang ini, barang itu, ya, yang tidak dia perlukan, hanya memperbanyak bekal dan bahkan merepotkan. Ya. Dan justru akan menghalangi dari tujuan tujuan utamanya. Walaysa ma huwa zadun wa rahilah. Dia tidak akan membawa kecuali bekal cukupnya dan tunggangan yang bisa mengantarkan, ya, yubalighanihi, yang bisa mengantarkan dan menyampaikan ila buhyatihi min qasdihi, tujuan dan maksudnya. Wa hadza yadullu ala itharil zuhud fid dunya. Inilah gambaran orang yang terasing. Ya, itulah sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin dengan dunia dan sekelilingnya. Dia akan senantiasa rindu dengan akhirat. Dia tidak akan nyaman dalam arti kemudian sampai lupa diri, ya. Dan tidak ada persiapan bekal untuk menyambut akhirat. Ya. Dia justru khawatir ketika kemudahan-kemudahan yang datang, ya, itu hanya justru menjadi beban dan menghambat perjalanannya menuju kampung halamannya, rumah aslinya, yaitu akhirat. Nah, ini orang yang beriman mensikapi dunia. Wahada yadul ala isari zuhud, sehingga kata beliau, hadis ini menunjukkan isar, yaitu mendahulukan zuhud fid dunya, di dunia ini. Zuhud artinya apa? Tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Li yu'khad al-bulghah minha wal kafaf, agar ya dia mengambil dari dunia itu sekadarnya yang bisa menyampaikan kepada negeri akhirat, tidak berlebihan. Ya, kama la yahtaj al-musafir ila akthar mimma yablughuhu ila ghayati safarihi, sebagaimana orang yang safar tidak akan atau tidak butuh melebihi bekal yang cukup untuk menyampaikan tujuannya. Nah, demikianlah seorang mukmin bersikap dengan dunia. Ya. Nah, ini ketika kita merenungi, ya, memperhatikan makna hadis ini, maka kita akan sibuk mempersiapkan akhirat kita, ya, bahwa kita ini sedang berjalan menuju akhirat, bahwa kita ini tidak diam di tempat, ya, namun menuju akhirat yang kita tidak tahu kapan, ya, kapan jarak tersebut akan kita capai, ya, artinya kehidupan di dunia ini kita nggak tahu berapa lama akan kita nikmati, ya. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dakhalna ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan beberapa orang sahabat masuk menemui Rasulullah di rumah beliau. Ya, faidal hasir kat asfara fi janbihi. Maka kami melihat tikar, ya, tikar anyaman, ya, Allah alam dari bahan apa, ya, barangkali daun-daunan atau semacamnya, ya, telah membekas tikar tersebut di sisi tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, pakaian zaman dahulu, walaupun sudah ada pakaian-pakaian berjahit, namun masih sangat jarang. Ya, yang sering digunakan, ya, dan memang demikian kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah dua lembar kain, ridak dan izar. Izar bagian bawah, ridak bagian atas, sehingga tidak berjahit seperti pakaian sekarang. Ya, hanya dililitkan demikian rupa. Nah, ada bekas tikar yang terlihat di sisi tubuh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, lau ja'alna laka wito'an, ya Rasulullah, seandainya kami membuatkan untuk anda wito'an, kasur semacam seperti itu, yang Anda bisa istirahat nyaman, ya mungkin bisa melepas penat letih dalam dakwah sehingga nanti bangun bisa segar, mungkin seperti itu. Sekilas dari para sahabat tersebut, ya barangkali beliau bisa mengambil manfaat dari kasur tersebut. Namun apa jawab beliau tidak diduga oleh sahabat tersebut. Ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali wali dunya. Ma ana fid dunya ila karakibin istadala tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha." Apa urusanku dengan dunia, kata beliau. Barangkali tadi terfikirkan pada sebagian sahabat sebagaimana tadi disampaikan bahwa dengan kasur yang nyaman nanti tidur pun akan pulas, ya berkualitas sehingga nanti dakwah akan semakin semangat. Ya, barangkali seperti itu. Ya, kita pun berpikirnya mungkin seperti itu. Namun Rasulullah melihat beda. Ya, barangkali dengan fasilitas, dengan kenyamanan justru akan lalai dari mensyukuri nikmat. Ya, barangkali justru sulit. Ya, dengan berbagai kemudahan-kemudahan tersebut, ya akhirnya manja dan justru mengurangi semangat. Ya. Dan itu mungkin kita berpengalaman. Ya, sekarang serba mudah. Ya, namun kadang kita malah menjadi pribadi yang manja dan malas. Ya. Nah, ini kenyataan. Ya, banyak hal, banyak contoh yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikiran jauh. Ya. Beliau tidak hanya melihat saat itu, namun kedepannya nanti dan pengaruh-pengaruh yang mungkin akan muncul ketika seorang dalam kenyamanan, seorang terus berada dalam kemudahan, bisa jadi lupa, ya, bisa jadi lupa. Dan betapa banyak atau mayoritas bahkan orang gagal dalam ujian kenikmatan, ya. Memang kenikmatan adalah ujian sebagaimana susah. Ya, sebagaimana kemiskinan, sebagaimana sakit, sebagaimana musibah adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menyatakan dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan sebagai ujian, fitnah. Ya. Betul banyak orang yang ketika miskin, yang ketika hidup sederhana kokoh, ya, dalam sunnah, semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Justru bisa bersabar, bahkan bersyukur, ya. Namun ketika dibuka dunia, kemudahan-kemudahan, fasilitas, akhirnya apa? Lupa, ya. Semakin memperpanjang angan-angan, ya. Ya, targetnya sampai bertahun-tahun ke depan. Padahal Rasulullah mengatakan, kun fid dunya kana gharib. Ya, seolah-olah jadilah di dunia ini sebagai orang yang asing. Ya, tidak kenal kanan kiri, ya, tidak akrab dengan mereka, secukupnya, serba sekadarnya. Ya. Nah, ini tidak terfikirkan oleh para sahabat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kemungkinan-kemungkinan buruk seperti ini. Kenyataan faktanya bahwa banyak orang yang gagal karena nikmat kemudahan. Lebih mampu menahan kesempitan, ya, menahan kemiskinan daripada ketika diuji dengan harta. Persis, ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kita kenal beliau salah seorang al-ashrah al-mubasyarun bil jannah, seorang yang pertama-tama masuk Islam, ya, bahkan 2 hari dikatakan setelah Abu Bakar Siddiq, ya, setelah Utsman dan Az-Zubair, ya. Beliau menyatakan, ya, ubtulina, ya, bidzarra wa sabirna. Kita dahulu diuji dengan kesempitan, ya, kemiskinan, serba terbatas dan kehidupan yang pas-pasan. Ya, beliau ingat ketika Mus'ab bin Umair, ketika Hamzah bin Abdul Muthalib, orang-orang mulia, ya, dikafani hanya dengan selembar kain yang tidak menutup seluruh tubuhnya. Ketika ditarik ke arah kepala, kakinya keluar, terlihat. Ketika ditarik menutupi kakinya, kepalanya menyembul, menangis ketika hidangkan makanan untuk Abdurrahman bin Auf, mengingat mereka orang-orang yang lebih dahulu mulia. Sementara kemudian demi kemudahan dinikmati oleh para sahabat, ya, apalagi pada zaman Umar dan zaman-zaman setelahnya Islam menyebar kemana-mana, dibuka, terbukti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, ya, Persia, Romawi takluk, perbendaharaan mereka dibawa ke Madinah, ya, dunia dibuka selebar-lebarnya. Nah, Abdurrahman bin Auf menangis, dahulu kami diuji dengan kesempitan dan kami sabar bisa menghadapinya, kemudian sekarang diuji dengan kemudahan-kemudahan dan banyak orang yang berjatuhan, banyak orang yang tidak kuat menghadapinya. Ini Abdurrahman bin Auf, ya, kalau dalam sejarah bisa kita baca beliau termasuk konglomerat, ya, orang jajaran orang terkaya, ya, jajaran sahabat yang paling kaya. Ya, nah ini beliau, dan itulah kenyataan, ya, dan mungkin kita bisa menilai masing-masing, ya, bisa merasakannya dan kita bisa merefleksikannya pada diri kita masing-masing. Ya, sehingga jangan sampai kita jauh atau berangan-angan ke depan, wah nanti kalau fasilitas lengkap akan semangat taklim, wah nanti kalau usaha maju, ya, cabang di sana sini akan semangat taklim. Nah, ini tulul amal, panjang angan-angan, tanfis, was-was dari syaitan. Ya, padahal belum tentu dia akan sampai kepada hari esok, hari lusa. Gak ada yang tahu. Makanya tadi Ibnu Umar kemudian menasihatkan, kalau engkau berada di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Ya. Nah, Rasulullah melanjutkan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Mana fi dunia ila karakibin, tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang penunggang. Nah, maksudnya adalah orang yang safar. Istadala tahta syajaratin, yang berteduh di bawah pohon. Sumaroha wa tarakah, kemudian berangkat kembali dan meninggalkan pohon tersebut. Orang yang berteduh di bawah pohon, seorang musafir, ini pasti akan secukupnya setelah hilang penih, penat, ya, letih, ya, capek, dia akan segera melanjutkan perjalanan setelah kembali kekuatannya. Ya, tidak akan berlama-lama di bawah pohon tersebut. Dia pasti akan bagaimana caranya segera menunaikan hajatnya dan kemudian pulang kembali sampai di rumah bertemu keluarga. Nah, ini orang yang, ya, di dunia ini kata Rasulullah, kecuali tidak lain adalah orang yang berteduh di bawah pohon. Nah, ini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana seorang hidup di dunia. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-subah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Diterangkan Ibnu Daqiq al-Uyd, ya, "Wa huwa hafdhun minhu ala anna al-mu'min yasta'id abadan lil-maut." Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu bersiap-siap untuk menghadapi kematian kapanpun. Ya, semestinya seorang mukmin itu siap menghadapi kematian. Ya, ini idealnya. Seorang mukmin setiap saat siap mati. Iya. Wal maut yusta'adu lahu bil amal saleh. Bagaimana cara menyiapkan kematian? Ya, apakah usaha dikembangkan seluas-luasnya nanti anak istri bisa nyaman, itu tenang? Bukan. Yusta'adu lahu bil amal saleh. Kematian disiapkan dengan amal saleh. Wa hadzun. Iya. Demikianlah orang yang cerdas. Dia selalu berpikir jauh ke depan sampai ke akhirat, ya, sehingga persiapannya sampai sejauh itu. Ya, amal soleh yang dia upayakan untuk menyambut kematian. Ya, pernah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul mu'min akiyas?" "Ya Rasulullah, mu'min siapakah yang paling cerdas?" Qala, "Aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'adadan ulaikal aqyas." Rasulullah menjelaskan orang yang cerdas adalah aksaruhum lil mauti zikran, orang yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling bagus persiapan menyambut kematian tersebut, merekalah orang-orang yang cerdas. Ya, nah, Dengan apa menyambut kematian? Bil amal soleh, dengan amal soleh. Wahadun ala taksiril amal. Juga dalam hadis ini ada motivasi atau dorongan untuk memendekkan angan-angan. Ya, memendekkan angan-angan. Jangan terlalu panjang angan-angan, berhayal. Ya, ailat tantazir bi amalil lail as-sabah. Jangan tunggu amal saleh yang bisa dikerjakan malam hari sampai waktu pagi. Kita sekarang bisa beramal, ya, segera laksanakan. Jangan nunggu besok. Ya, karena enggak ada yang menjamin kita bisa bangun lagi dari tidurnya esok hari. Bal badir bil amal. Bahkan segeralah beramal. Wa kadzalik idza subhta. Demikian pula ketika masuk waktu pagi, fala tuhaddits nafsak bil masa, jangan terbersit dalam jiwamu waktu sore. Itu akhir amal shobah ila dzalik, kemudian mengakhirkan amalan tersebut. Nah, tadi ada dua sisi yang bisa kita ambil manfaat, ya. Selain kita semangat dalam beramal, ya, dengan mengingat kematian, ya, kita juga akan lebih merasa zuhud terhadap dunia. Ya, dunia bukan menjadi beban berat yang kemudian membuat kita seolah-olah gagal dalam kehidupan dunia. Ya, dunia hanyalah sebatas sarana, dunia hanyalah sebatas lintasan, tempat seorang berteduh sementara kemudian melanjutkan perjalanan. Ya, dunia hanya tempat untuk mencari bekal. Sehingga ketika dunia seseorang dalam hal materi dan semacamnya, ya, terasa berat, ya, tidak Allah mudahkan, maka dia tidak terlalu ambil pusing. Ya. Karena dunia itu bukanlah selama-lamanya, hanya sementara saja. Nanti akan segera dia tinggalkan. Ya. Apalagi ketika dia berpikir lebih jauh bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia, kemudahan dan berbagai hal yang Allah berikan di dunia, nanti akan ditanya pada hari kiamat. Memperpanjang hisab. Ya, memperpanjang persidangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua sisi yang akan membuat kita qanaah, bersyukur, ya, dan tenang dalam kehidupan dunia ini. Ya. Selain zuhud tadi, yaitu kita akan lebih semangat dan berusaha khusyuk untuk ibadah kita. Karena terbayang pada diri kita kematian tersebut sudah dekat. Ya, kematian yang sudah dekat. Dahulu ya, sempat dikatakan, ditanyakan kepada Muhammad bin Wasi', ya, seorang ulama, beliau ditanya, "Kaifa asbahta?" Ya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Qala, beliau menjawab, "Ma dhannuka bi rajulin irtahala kula yaumin ilal akhirah marhalatan?" Ya. Bagaimana keadaanmu? Kalau kita menjawab sehat walhamdulillah dan seterusnya, bagus. Ya. Namun beliau menjawab dari sisi lain. Ya. Kata beliau, "Bagaimana menurutmu tentang seorang yang setiap hari ya beranjak menuju akhirat?" Ya. Jadi semakin dekat dan semakin dekat waktunya pertemuan dengan Allah SWT. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Irtahlat ad-dunya mudbirah." Dunia irtahlat, berlalu, membelakangi. Semakin menjauh. "Wartahat al-akhiratu muqbilah," dan akhirat datang mendekat. Jadi kita ini mendekat ke akhirat, menjauh dari dunia. Ya. Cepat atau lambat kita tidak tahu, Allahu a'lam, akan segera meninggalkan dunia yang sementara ini, kemudian ya, menuju akhirat. "Walikuli wahidin min huma banun," dan masing-masing antara dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak, artinya pengikut. Ya. "Fakunu min abna'il akhirah," jadilah kalian pengikut akhirat, orang-orang yang mementingkan akhirat. "Wala takunu min abna'i dunya," janganlah kalian menjadi orang-orang yang hanyut dan tenggelam dalam kehidupan dunia, lalai, lupa dari akhiratnya. Final yaum amalun wala hisab, kata Ali bin Abi Thalib. Hari ini adalah hari amal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, dan besok di akhirat yang adalah hisab, tidak ada amalan. Ya, nah ini nasihat dari para ulama menjelaskan hadis Rasulullah SAW dan nasihat dari Abdullah bin Umar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.